Oh, nggih matur nuwun, matur nuwun. Pak Dimin matur nuwun, nggih. Monggo kepareng menika ibu-ibu ngersakaken ingkang gending-gending Jawi, ingkang gayeng napa alik Mbak Mbok Dikrama matur nuwun. Waduh, jan lek jemprit matur nuwun. Syuting-syuting beneng TV. Ha nika. Mbak Endang sajakipun kok sumuk ngersakaken menapa nggih? Lagunipun nika cah ibu-ibu Waljinah sugeng rawuhipun Bu. Ah, jan piyae mriki nyenengke tenan kok nggih. Terus nanti Mbak Titi ngerasakan apa Mbak Titi? Caping? Weh. Ini kan saking sinten Pak, Pak sinten Pak Karyo? Pak sinten apa asma? Pak Karyo. Nje Pak Karyo matur nuwun. Katuran pinarak mangke teng ler niku Pak. Nggih. Nggih. Nggo caping gunung. Oh nggih. Lah terus nika mawi bawa. Ha sing dikersake penyanyinipun sing pundi sajake? Mohon marut-marut. Manut matuk tok nggih. Oh nggih. Pelek napa slendro? Pelok oh nggih. Den. Pak. Oh nggih direokne njaluk dipanaragake so matur nuwun. Semangga menika sugeng rapi njian sadarenipun. Monggo Pak empingipun Pak, monggo emping ping ping Pak monggo. Monggo darmping irangi asam urat Pak ning tambah ngaten nggih. Nggih matur nuwun. Menika langsung kemawon marasowan diayu nyimut. Lujeng siang. Terus pundi pawartosipun panjenengan? Wah, saya apik kabeh. Apik kabeh alhamdulillah ya, ya Mas. Ya Mbok menawa nek sliramu kanggone Jakarta mampir ya. Oh ngono. Sampai saiki lenggahe ning Jakarta Mas. Ya pangestumu aku ngedekake penggilingan daging apa wae termasuk dagingmu. Ya. Mas aja digiling lho Mas. Lho nek pancene ketoke kurang lumer, kurang lembut. Sowan. Oh ngono. Aku nggumun ning kene kok sampean ndek sedulur akeh banget. Oh, kena kabeh karo karo para tamu. Lho, piyake kene iki kabeh mudeng. Nek aku nek jenengan salaman karo sing kakung-kakung aku ra cemburu, Mas. Ora apa-apa. Bareng sing putri-putri aku cemburu lho, Mas. Oh ngono to. Lah nek pancene kuwi engko milik sing kaya aku arep salaman karo piye kakung monggo. Ma aku setia karo kowe. Nek pancene kowe areken kepengin ninggal aku, malah nek perlu tak sedakohke sisan monggo. Mas, aku ki tresno karo kowe. Kowe ngerti mergane apa aku tresno karo kowe, Mas? Mergane aku penyayang binatang. Dadi aku ki mbok padake kirik ngono ya. Lho, lha apa ora? Ya wis ora apa-apa, ora apa-apa. Innallaha ma'as sabirin. Apa sekali merdeka? Tetap merdeka. Macem-macem. Iya Mas, ya Allah. Minangkani pamundhut. Bu Wartini ya. Bu Wartini ingkang pundi? Aduh. Cantik ya Mas. Cantik. Nggih, mestine sing kakung ya bagus. Kuwi iki Mas iki wah. Oh ngono. Mas Arno ya. Aduh, sing brengose ndaplang kae Mas. Sampluk pisan tele-tele. Lho piye to Mas? Lho tenang. Iki kene tamune kene sebelah kono kok padang bar. Lho Mas. Oh lah kene kok kan brengos. Ayo. Iki kok soal blesa anger loh. Piyai brengos kok santai kuwi. Lah aku mbayangke rodok keri-keri piye ngono lho Mas. Ayo Mas. Ya iki nyuwun pelak Mas. Ini slendro. Ini contohnya panggubuk ini. Saben bengi nyawang konang. Alhamdulillah Mas, matur nuwun banget. Dene amarga kowe aku dadi kelingan dik jaman aku babaran kae Mas. Lambemu persis. Gila nih, Apa ya nek kok sok lambeku kok dipadake? Lah wong lambe kok ora bentuk kuwi apa? Kuwi jan alhamdulillah matur nuwun ya Mas, aku dadi kelingan dek aku jaman bapak. Ning aku ya kelingan. Piye Mas? Sejokne aku biyen ora dadi anakmu. Lho lah piye ta? Pamane ngerti mbokne kowe aku mau lahir. Lah mergane ben mleker ning jero tok. Oh ya kowe didoni pakne kok. Gila nih, gila nih gak sih. Mas, Leyong, aku ki dek zaman dek neng weteng kae, aku rak wes seneng nyanyi, neng jero ngono ki ura-ura sabun bengi ngono. Bapakku ki yo ngerti, pengerten, anggere, oh anakku sesok besok gede dadi penyanyi, bendino diterimik terus lu mas. Masya Allah. Nggak bengi aku diterimik terus lo mas. Mas. Aku kok dikai mek ya. Lah ya kaya ngono kaya Gusti nguwet-nguwet nyawane ya. Piye ta? Kok ya orang dan dijabut sisan kaya ngono. Ya kudune kowe sik. Yen memajang mung karo jano bagus dewe, nganti nyigar tengah. Mama, mama aku minta mimi. Kok kaya ngono, kowe ngom modar ngombe ngombe boke iki wong ada luarso. Ma, apa-apa le? Tak takku tak ngenekke, Mak. Piye-piye le? Bakso Indonesia. Wah, nek seneng yo nanggap dhewe kok ya. Nah, kae bapake kaya ngono atik padha teko. Kembang wae watuan gunung. Pisan kan, Mas. Pisan kas mas. Nyok, nyok. Juga penak kari diwi meleset nge. Sisa ya. Pacitan Sarwi Gabana iki. Lah iya ta Mas, gek kompak-kompak dasare Jek Joko kabeh. Jek Joko nom-nom kabeh. Nom-nom kabeh. Lah sing semene iki sing gerang mung aku dhewe ta iki. Aku ning kene iki ndesir-siran kok Mas. Sopo? Kae lho. Endi? Sing ngrembuyung kae lho. Oh kae ta? Sing ning endi Pak Brengkos kae? Kae. Kae. Nyeneng iki kok karo dukun santet iki piye ta? Lah arep nyantet kowe kok Mas. Ngono ta. Tenan. Monggo, Pak. Lah iya, wong arek lenggah kono kok ngasale ngene iki ngasihan lho. Lah iya ta. Dan nek anu Pak Sajak arek ngersake mudun apa niki? Mantap mriki. Nggih. Oh, alah anak. Piye Mas? Pokoke ya wis. Aku wedi iki Mas, nek aku mudun iki Mas, genah ora slamet aku. Pokoke ngene ya nak ya. Najana kuwi dadi bojoku ya ta. Ngono Mas. Mung aku ndhi semboyan. Piye? Pokoke mangkat utuh mulih utuh kowe ngono nak. Ngono. Ning jarene aku ki nek metu kok omah ki jenenge ki wis milik umum. Wis milik. Bisa dikonsumsi konsumen. Oh, monggo silakan konsumsi, monggo. Panas hutan janji nek mati mas janji nek kami Mas. Lah wong nyanyi iki kudu jenenge ning nggon pasamuan gong ngene ya mirsani para tamu. Lah sing jenenge wong lanang Tresno. Tresno karo sing wedok iki ya ngene dadi nyedak. Dadi mbok menawa kok dhuwur ke napa ya to? Mbok menawa ngisor ki ana dejeg. Jenenge kowe merendahkan sebagai wanita. Kenapa? Aku keloro-loro, Mas. Apa? Nyok ditilat. Panas sudan aling-aling. Ayo Mas Wahyu cepak reokmu lho iki disuwun reok lho ya. Panas sudan aling-aling. Caping gunung. Pateni diudoi, pateni. Hah? Diudani sik. Mah gilani masa kan delok rontrongan. Lagi lek pangan sak emplukane ya le pecicilan asik kaya ngene. Tandane ning seneng tenan kok. Seneng kok jis langsung paringi dahan komplit. Yo yo yo yo yo. Apa wong aku nduk pasangan malah wingi meh kolu atekno. Dadi kemitir wae ya. Bareng kowe nganggo sing kene kelingan. Kelingan piye? Kelingan yen bayi. Wis. Nak ngapa-ngapa seneng-seneng nyuting. Nanggapo, Dik. Nanggapo dhewe. Lho tenan ya sing nyuting manis banget ya. Lah iya ta Mas, kaya sapa Mas? Wah, ketok cemani. Ketok cemani. Cemani iki ngerti? Ora ngerti. Kok kirengen ngono terus. Oh, genah, kuwi genah imut no ireng mutlak. Heeh. Iya rek, iya rek. Lah, mbok suwek sisan. Najan. Bro. Najan wadon sarwi. Lah. Mas. Dek jaman berjuang njar kelingan anak lanang. Pengen tak openi neng saiki ono sing nani jenengan ngeten lek kae. Sing nyekel mic sing nani kula. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi raja. Dening ora ilang. Nene padha lara-lapar. Matur nuwun Pak Nimo Caping Gunung. Matur nuwun Pak Harno. Wah, jan.